lupa. Kau selalu menyakitiku, selalu saja menyalahkan aku. Di mana cintamu yang dahulu berjanji untuk selalu menjagaku, tapi kini semua berbeda sayangku. Kau tak lagi ada waktu untukku. Kau selalu dengan dirimu sayangku. Kau selalu dengan duniamu. Dahulu kau selalu menjaga. Selalu perhatikanku, dan dahulu kau selalu membanggakanku. Dahulu kau selalu ada untukku, tapi kini semua berbeda sayangku. Kau tak lagi ada waktu untukku. Kau selalu dengan dirimu sayangku. Kau selalu sayangku. Kau tak lagi ada waktu untukku. Kau selalu dengan dirimu sayangku. Kau selalu dengan duniamu. Tapi kini semua berbeda sayangku. Kau tak lagi ada waktu untukku. Kau na na na na na na na.